Mitra Bisnis, demo ribuan supir taksi di Batam yang menolak kehadiran operator taksi baru di sana, akhirnya membuat Pemkot setempat mencabut izin operasi yang telah diberikan kepada operator baru tersebut. Padahal operator baru telah mengeluarkan investasi yang tidak kecil dengan membeli ratusan mobil, membangun pul, juga membuka lapangan kerja bagi warga setempat. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua DPP Organda DKI, Sudirman. Pak Sudirman, apa komentar Anda melihat hal ini? Ya, ini demo ini kan unjuk rasa ya. Unjuk rasa ini adalah semacam perilaku orang-orang yang sudah tidak percaya terhadap kebijakan ya. Dasarnya adalah bahwa mereka yang melakukan unjuk rasa ini atas dasar mereka sudah tidak yakin kepada kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan yang sah. Nah, itu. Jadi mereka melakukan unjuk rasa. Nah, sekarang sebetulnya mereka sederhana saja ya. Kalau memang ada satu bentuk usaha baru yang mengganggu mereka yang sudah eksis sekian lama di Batam, ya langsung saja ke pemerintah daerah. Jadi mereka ini pasti akan memberikan satu penjelasan-penjelasan yang kuat ya, dari pihak penuntut, dari pihak pendemo. Berarti kan ada perwakilan, suruh bicara di situ. Atas apa pemerintah kota, pemerintah provinsi melakukan, memberikan kebijakan praktek taksi baru yang sampai ribuan di Batam. Sementara ini yang ada sekarang saja masih sulit untuk mendapat sewa. Ya, itu bicara dengan baik dengan pemerintah di situ, dengan dinas perhubungan ada, gubernurnya ada. Ini kan tidak lepas dari kebijakan mereka. Ya kan, tanyakan saja atas dasar apa kebijakan ini, atas dasar kajian, evaluasi yang mana? Kok ditambah lagi? Jangan mematikan usaha yang sudah lama dirintis. Artinya putra-putra daerah ya. Nah, itu saja sebetulnya. Saya yakin sebelumnya mereka-mereka ini sudah menghadap kepada pemerintah, tetapi tidak digubris. Akhirnya demo, ya kan? Ya, saya bukan masalah setuju dengan demo, tidak setuju dengan demo. Tidak. Tetapi di sini harus ada solusi, harus ada jalan keluar. Ini ada permasalahan. Ini tanggung jawab pemerintah. Jangan sampai ada konflik, sampai ada demo. Demo nanti kalau sudah ekstrim bisa pengerusakan loh. Nah, ini kurang bijaknya daripada pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Segera ambil tindakan apa? Dikaji ulang, ya kan? Dikaji ulang. Ya, apa betul ini? Dari evaluasi operator-operator yang selama ini eksis di Batam bahwa ini sudah melebihi dari kuota. Tahu-tahu kok ditambah lagi berapa ribu? Ribuan. Ya, ini kan harus ada dasar. Dasar kebutuhan. Apa dasar mau mematikan taksi-taksi yang sudah ada selama ini di Batam? Ya, kalau soal demo itu pasti sudah ada rembukan sebelumnya, sudah ada pembicaraan, pembahasan. Tetapi biasanya mereka-mereka ini dari pemerintah provinsi, Pemda, segala macam itu tidak pernah menggubris keluhan-keluhan daripada operator-operator yang selama ini ada. Makanya terjadi demo. Jadi di situ bukan berarti itu serta-merta ada berita langsung demo, tidak. Pasti mereka tanya, apa benar nih Pak Gubernur akan ada ini, ya kan? Pasti mereka tanya, ya kalau benar nggak begitu Pak, dasarnya apa nih? Bapak memberikan kebijakan ini mengganggu loh. Pasti begitu, udah standar. Ternyata diteruskan, ah udah demo saya. Ini tanggung jawab daripada pemerintah, karena izin tersebut dari pemerintah, ya kan? Demikian Ketua DPP Organda DKI, Sudirman. Saya Wendy Lim.